dengan menatapmu saja aku merasa gila. Apalagi bila nanti ku dapat menyentuh hatimu. Melayang aku melambung tinggi tanpa pernah kau sadari, kau buat jantungku terhenti. Terindah.